Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sehat TV One, Titi Angkobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bertemu tentunya dalam Titi Angkobu dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama ibu-ibu yang sudah hadir bersama saya di studio di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dari pengajian mana nih? Aini. Sehat semua ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ibu sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak juga. Assalamualaikum pak. Sehat semua bapak. Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Al-Mustaqim. Iya. Anak ibu yang pegang mic, saya mau nanya, ibu namanya siapa? Pakai mic-nya dong. Saya Rasa. Bu, kalau di rumah suka dandan? Ya, suka juga. Suka juga. Kalau arisan? Enggak, biar enggak pakai arisan, enggak malam, pakai di rumah. Di rumah dandan? Ada suami ibu di sini? Enggak. Oh, enggak ada di rumah ya? Seneng nggak bu kalau misalnya ibu dandan terus bapak lihat ibu ngedip-ngedipin mata nggak bu? Oh seneng banget. Wah, seneng banget ya. Langsung bu ya dikasih duit ya bu ya, nggak minta apa langsung dikasih emas bu. Ya, dandan kasih duit juga seneng. Alhamdulillah senyum bu kalau di depan bapak senyum. Senyum. Tanggal tua senyum juga. Senyum. Ih, alhamdulillah soleha sekali bu ini. Baik. Pemirsa insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang berhias diri dalam Islam. Seperti yang ibu, siapa tadi? Ibu Ratna sudah memberikan contoh depan suami tetap dandan, gak arisan, gak kondongan, tetap dandan ya bu ya, tetap senyum baik. Kita akan membahasnya selama satu jam ke depan tentunya bersama Ustadz yang akan segera hadir di hadapan kita, Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat. Berkat doanya. Amin. Mau pantun dulu Ustadz? Ini berarti, ini campur-campur ya. Burung gelatik minum air hangat. Siapa berbatik keren banget sih. Nah, yang ini enggak nih kesian benar. Enggak udah karena campur rambutan nyonya dari pondok aren. Semuanya udah keren udah. Tadi di awal saya sudah menanyakan kan salah satu ciri istri soleha adalah ketika dipandang suami menyejukkan hati ya Ustaz ya. Mohon maaf kalau saya salah dikoreksi. Betul. Nah apakah dengan kita selalu berhias diri, berdandan depan suami bisa disebut menyejukkan hati suami Ustaz? Silakan. Iya, makanya bukan hanya berhadapan dengan suami. Jelas kalau suami jangan dikatakan karena dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Ya nanti insya Allah ya akan kita juga bahas hadis-hadisnya. Nah secara global saja Al-Quran memberikan pengajaran, pengetahuan buat kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-26 Allah Ta'ala lewat bahasa Al-Quran yang begitu indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna, sungguh kata Al-Quran Allah memberikan informasi, aku telah turunkan buat kamu libasan, pakaian, sutu apa? Yuwari sawatikum warisa, untuk menutup aurat kamu, warisa, dan juga keindahan untuk perhiasan kamu. Walibasut takwa, akan tetapi pakaian takwa zalika khair, itu lebih baik buat kamu. Zalika min ayatillah, yang demikian itu Allah jelaskan pada kita termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum yazakkarun, mudah-mudahan mereka selalu bisa memikirkannya. Nah jadi bicara seorang istri menghadapi suami memang sudah ada hak dan kewajiban. Ya, jangan kata yang secara urgen suami istri terhadap global saja. ya kita mau keluar di situ ajaran agama kalau merujuk kepada bahasa Quran tadi surah Al-A'raf ayat 26, Allah telah menjadikan pakaian-pakaian untuk menutup aurat kita. Dan juga di situ bukan berarti enggak boleh yang indah, karena di situ dianjurkan yang indah untuk perhiasan. Sudah menjadi rahasia umum dan insya Allah semua sepakat. Senang enggak ibu dengan yang cantik, yang indah, yang cakep, yang bagus? Iya. Dan makanya kata Kanjeng Nabi, Allah itu senang. Allah itu indah, cakep, bagus, senang sekali dengan keindahan. Bahkan lewat sebuah hadis yang insya Allah dari sejak ibtidaiyah kita sudah hafal betul. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan, keindahan termasuk bagian daripada iman. Gitu. Makanya ya kalau misalkan dianjurkan dalam demikian agama, ya cuman di sini kita harus bisa menempatkannya. Nah di sini Nabi ada yang curhat sahabat kepada Nabi ya Rasul, inna imro'ati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, aku punya istri itu tangannya enggak pernah nolak kalau dipegang sama orang. Iya. Begitu kurang lebih Pak maknanya. Kalau yang jadi suami bapak punya istri model begitu gimana Pak? Ya benar. Nah kata Nabi, Nabi ketika sahabat ada yang jadi begitu, Nabi jawab, ya carain aja. Ya Rasul, tapi saya, ya Allah, naik kereta minum air hangat cinta banget. Kata Rasul, kalau kamu mesti cinta, ajarkan. Jadi, cara berpakaian, cara bertata krama, nah, terus pelihara rumah tangga kamu. Begitu. Jadi begitu urgennya, jangan lagi ya terhadap luar, terhadap suami memang kebutuhan itu ada hak dan kewajiban. Dan agama memandang di situ memang dianjurkan untuk intinya menutup aurat. Kita berhias diri, mempercantik diri boleh-boleh saja ya Ustaz ya, asal wajar dan normal kali ya Ustaz ya, tidak melebihi. Ya gitu. Dalam artian dengan batas-batas, ya contoh agama, ya hadis Nabi memberikan warning juga nih. Iya. Kata Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Al-Imam Nawawi mengutip hadis Rasulullah termasuk hadis sahih nominasinya, kata Kanjeng Rasul, di mana sintani min ahlin nar, dua kelompok manusia yang termasuk penghuni nerakanya Allah. Lam arohuma, aku belum pernah lihat ya mereka di surga kecuali Allah aku dapatkan di dunia. Yang pertama yang bagaimana siyatun ka'azna bil baqari yadribu nabihan nas. Kelompok yang pertama yang mereka apa memegang cambuk lantas bersikap kejam, keji kepada seorang orang yang lainnya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, masalah berhias. Yang bagaimana kata Kanjeng Nabi, mohon maaf kepada para pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, juga kepada kaum ibu, ini kita, saya menyampaikan ini bukan bermaksud sindir sampir ke sana kemari, tapi secara objektif beginilah Nabi ajarkan. Kelompok yang kedua kata Kanjeng Nabi, calon penghuni neraka, wanisaun kasiatun ariyatun, mereka berpakaian tapi telanjang, mumilatun mailat, dia punya sikap lenggak-lenggoknya seperti orang kalau bahasa sekarang lebay. Iya. Nah, itu begitu mailat. Jadi naudzubillah bahasa kasarnya lenjek. Ya Bu ya. Jadi nah, itu kata Kanjeng Nabi. Kemudian sehingga dia punya kepala ru'usuhunna, palanya ka'asnamatil bukhtil mailah. Nabi contohkan seperti punggung unta. Di situ yang ada apa, kepalanya cuma dilenggak-lenggokkan, dimiring. Nah itu tujuan apa? Untuk merayu. Nah yang seperti demikian adanya, ya sampai Nabi memberikan ancaman yang demikian. La yadkhulna al-jannata. Perempuan yang bersikap seperti ini tidak akan masuk surganya Allah. Kemudian Nabi menjelaskan lagi. La yajibna rihaha. Mereka jangankan masuk surga, mencium aroma baunya surga pun gak akan Allah berikan. Itu kelompok, dua kelompok calon penghuni surga. Yang kedua adalah yang sesuai dengan tema kita, berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya cakep, tutup aurat, tapi lekak lekuk tubuhnya tuh. Saya ingat Dan kita akan lanjutkan kembali tentunya. Baik. Mengenai berhias diri ini tidak hanya ditujukan bagi ibu-ibu, bagi perempuan, dan tentu juga bapak-bapak karena hadir di sini. Nanti kita akan bahas ya Ustaz ya, mengenai batasannya seperti apa. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai berhias diri. Kalau bicara berhias diri yang ada di benak kita adalah kalau misalnya kita ingin berpergian ya Bu ya, kayak tadi saya tanya sama Ibu Rini, arisan, pengajian, ataupun ke pesta ya Bu ya, undangan. Kalau sekarang banyak ibu-ibu menghadiri wali mata safar ya Bu ya. Iya, nah Ustaz, kalau misalnya kita ingin berhias diri untuk ibadah, berhias dirinya seperti apa Ustaz? Apakah memakai parfum dulu seperti yang diajarkan Rasulullah? Apakah maju gimana Ustaz? Ya, jadi secara ajaran agama mengajarkan yang pertama memang konsepnya yang tidak boleh kita lupakan sampai di dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Nah ini bisa ibu dapatkan, pemirsa juga di rumah bisa lihat di dalam Al-Quran, wahyu Allah surah Al-Ahzab ayat ke-59. Pesan Allah kepada Nabi dan juga kepada perempuan-perempuan, istri orang-orang yang beriman. Ya ayuhan Nabi, wahai para Nabi, kul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang-orang yang beriman. Supaya apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Supaya mereka di dalam berpakaian, yang pertama paling urgen, auratnya. Supaya menjulurkan min jilbab, kalau bahasa kita jadi itu. Iya, terutama mana? Ya, dianjurkan dalam agama bagian-bagian yang urgen. Jelas, itu bagian kepala, kemudian bagian dada. Aurat itu di situ. Nah, di situ sebenarnya apa tujuannya? Zalika adna ayyu'rafna. Yang demikian dikerjakan untuk mudah dikenali, wala yuzain, dan supaya tidak terganggu. Tuh, jadi agama udah mengajarkan sekali. Atau jangan sampai ketika kita pakai parfum yang Ustaz masuk masjid yang tadinya sholat wudu langsung saking wanginya jadi terganggu ya Ustaz. Tentunya jangan tabzir lah, jangan yang sedang-sedang aja gitu ya. Jangan mentang-mentang Rasul katanya suka dengan wangian dari ujung rambut sampai ujung kaki itu parfum. Aduh. Nah kalau yang seperti itu bisa jadi dosa. Kenapa? Bisa jadi yang mencium timbulnya bukan ucapan yang baik. Timbulnya apa? Jadi gosip, jadi fitnah. Nah akhirnya bukan pahala, dosa. Begitu. Jadi lagi sampai mengganggu ketentraman orang ya. Betul. Baik ibu atau bapak ada yang mau bertanya silakan. Oh ibu dulu, ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Hayati. Ya ibu. Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustaz, bagaimana kaedahnya berhias menurut Islam? Sejauh mana batasnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tidak mendiskreditkan kaum bapak, jadi semua sama. Makanya secara aturan fikih diatur itu. Dari mulai kitab yang kecil, kitab fikih ada Safinatun Najah atau Fathul Ghorib sampai kepada tingkat yang Fathul Mu'in. Pertama bagi yang laki-laki, harus tahu kita auratnya. Baina surah warukbah. Dari mulai pusat sampai lutut. Itu yang laki-laki. Jadi bapak kita yang sudah baligh, di sini kan saya lihat sudah bukan baligh lagi. Kayaknya sudah baligh ya. Iya. Nah, di situ harus tahu diri. Dalam artian kalau kita kumpul dengan keluarga yang sama-sama mahram, yang bagaimana kumpul dengan anak kita walaupun dia perempuan itu mahram, itu pun seandainya memang secara etika kurang pas sih jangan dilakukan, walaupun secara agama boleh gitu. Ya kumpul sama-sama mahram nih, yang seandainya ketika melihat tidak jadi fitnah, itu afdhal, silakan saja. kita misalkan terbuka. Tadi kan ajaran agama dari mulai pusat sampai lutut. Itu laki-laki. Nah, ketika keluar rumah, yang kira kita di situ memandang enggak hanya mahram kita, banyak orang-orang lain yang melihat. Tolong, ajaran agama yang dimaksud secara aurat laki-laki, apa aturannya? Dari mulai pusat dan lutut dijaga. Dalam artian gimana? Jangan juga ditafsirkan redaksi ini mentah-mentah. Karena memang betul-betul redaksinya baina surah wa rukbah, dari mulai pusat sampai lutut, ya udah Ustaz, sama pakai sarung aja udah sampai sini. Jadinya ngabdak, kurang pantas juga. Ya, dalam artian bagaimana secara luas ini. Nah, kita jaga dari mulai yang namanya lutut ke bawah. Ya, dalam tutup lutut jangan terlihat ketika keluar, yang ketika orang lain yang bukan mahram memandang kita. Itu laki-laki. Nah, kalau perempuan, ya, memang yang cakep memang alhamdulillah boleh dikatakan mudah-mudahan ada burung gelatik di tempat lembab. Orang yang cantik hatinya berjilbab. Iya, kan yang kita ngeri, ya boleh dikatakan ada gunting di tempat lembab, berjilbab tapi hatinya keriting gitu. Nah untuk jelasin dalik gitu. Nah, hadirinul hadirat rahimakumullah, kalau buat perempuan, bagaimana agama mengajarkan seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi tolonglah, dalam artian kalau memang belum terbiasa secara ya memang ala bisa karena biasa gitu. Memang yang bagus yang berjilbab dan hatinya berjilbab. Ya kita juga enggak, insya Allah. Ya masa iya sih kalau sudah berjilbab hatinya enggak berjilbab gitu. Nah, memulai paling tidak ketika keluar rumah, yang di situ berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahram, dijaga auratnya. Mana kalau perempuan, agama mengajarkan enggak perlu mahal. Ya kalaupun ada yang mahal rezekinya punya untuk menyenangkan suami, silakan. Nah, makanya dalam rumah tangga nih, ya semahal apapun, ya buat suami silakan, jangan dibalik. Pilih yang buat walimatus safar, parfumnya jarak 200 meter radius waktu kecium. Iya, gitu. Ya kemudian buat keluar kondangan, giliran suami pulang dari mana-mana capek-capek. Ya suami negor baik, Neng, kalau bahasa Jakartanya. Apa, Ma, yang sopan lah sedikit. Sopan, nggak nerima, abang cerewet, yang penting rasanya bang. Nah, ini terbalik. Jadi nyari jarum kampak malah dibuang. Yang wajib tuh buat di rumah ketika suami, ya izanatul tafarat, ketika dia memandang menimbulkan apa? Kebahagiaan. Ya Allah, itu betul-betul surga buat istri yang modal begitu. Begitu Pak Cece. Iya, Ibu gimana? Sudah dipahamin ya? Iya baik, kalau suami kadang suka nyisa ya, ya Ustaz ya, suami. Baik, Ibu yang mau bertanya lagi silakan. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian. Saya mau nanya nih Pak Ustaz, apakah dibenarkan jika kita memberi mantra kepada kosmetik kita yang gunanya untuk membuka aura? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantra, contohnya apa bu kosmetik? Nah, misalnya bedak, ya, atau lipstik. Kan kadang-kadang ada tuh yang pakai jampi-jampi. Oh gitu ya. Gimana tuh bu? Saya baru tahu. Gak tahu deh. Iya Ustaz. Iya Ibu, iya nanti dijawab sama Ustaz. Bener aja teh. Iya. Iya Ustaz, nanti jawabnya setelah yang satu ini ya. Jadi kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya di Titian Kobu dan jawaban dari Ustaz Taufikur Rahman. Seperti apa jawabannya? Tetap bersama kami. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai berhias di dalam Islam. Pertanyaan dari Ibu Ida tadi adalah kalau misalnya alat kosmetik terus mohon maaf diganti-ganti gitu Ustaz. Bahkan juga saya pernah baca ya Bu, itu jadi kayak bedak, lipstiknya itu bahkan gak boleh dipinjam Ustaz. Karena katanya udah begitulah biar auranya terlihat. Aduh, ada aja deh. Di mana sih Bu? Saya pesen deh boleh. Nauzubillah jangan sampai. Silakan. Ya, secara konsep agama yang seperti itu maka udah tergelincir kepada musyrik seandainya kita percaya dengan demikian. Apapun jenisnya. Jadi kan yang disebut musyrik itu makna etimologinya kan mensekutukan Allah. Yang dimaksud mensekutukan di sini ada penduaan makhluk lain yang di situ kita serahkan kepercayaan dengan sebab itu kita bisa berhasil. Selain Allah, musyrik. Waduh, ada seorang misalkan nih, saya kalau nggak pakai sorban ini kalau ceramah nih, kalau Ustaz misalkan. Betul, ini unsur boleh ini, gitu kan. Nah, ada simbol, itu jadi musyrik, walaupun itu ustaz namanya. Jadi, tidak boleh menduakan Allah. Nah, inilah yang terkadang memang, minta maaf sekali, ketika ibadahnya sama Allah, iyyaka na'budu. Cakep kalau seperti itu, tapi dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Jadi, ibadahnya sama Allah, kira minta tolongnya memang begituan. Nah, jadi begitu Bu ya. Tolong yang seperti itu. Ustaz, bagaimana untuk menimbulkan aura? Ya, aura yang betul-betul di sini karismatik, wibawa. Bukan bingung-bingung, agama telah mengajarkan. Sampai Quran menyebutkan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Atau di ayat yang lain, dan adapun orang-orang yang Allah pancarkan dari mukanya, kalau bahasa Nabi ghurran muhajjalin, cancaran cahaya yang berbinar-binar. Oh, saya bingung-bingung. Resepnya sampai Nabi memberikan analogi orang yang gemar melaksanakan sholat, contoh yang fardu saja, sehari semalam waktu, otomatis yang mengerjakan wudu sehari semalam waktu, 5 kali. Nah, ketika demikian sampai Nabi memberikan analogi, masa iya kalau orang yang setiap hari mandinya 5 kali, kotoran masih nempel, Ibu. Nah, di sini itu buat orang-orang yang secara contoh yang urgen di bawah waktu. Apalagi seperti ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, titian kolbu yang memang sholat sunahnya gak pernah absen. Dari situ udah menimbulkan aura. Yang putih insya Allah tambah kelimis. Yang hitam jadi hitam manis. Oh, iya loh itu. Sehingga jadi bahasa bu orang tua. Ya Allah, saya suka sekali ngeliat mukanya. Kenapa? Air mukanya. Saya mau nanya, Bu. Orang Depok mana orang Depok? Bu, bahasa orang tua tuh gak ada air muka. Mau dibuka ada airnya. Tapi jadi bahasa itu. Di sinilah. Jadi gak usah yang demikian. Udah banyak ajaran agama-agama. Maksudnya aja agama kita yang mengajarkan untuk menimbulkan aura. Gitu. Iya, ada juga yang memang ada orang yang mukanya biasa aja gak cantik. Tapi kalau dilihat enak gitu ya. Setiap kayaknya. Kalau ibu itu kenapa ya bawaannya tuh saya seneng gitu karena si ibu itu mungkin mempunyai hati dan yang suci kali Ustaz ya. Ya memang dari hati ya semua berawal. Muka itu cerminnya dari hati. Gitu. Di situ kalau hati kita lurus, betul-betul lapang, betul, akan menimbulkan ekspresi ke muka. Iya. Enak dilihat. Iya. Iya. Baik ibu, ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Nur Hasanah. Pak Ustaz yang bertanya, bisa jelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ibu sekalian, bapak sekalian, rahimahumul di pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, dengan begitu tegas, Nabi lewat keterangan hadisnya yang sahih, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Sungguh Nabi melaknat terhadap apa? Perempuan al-mukhannasi minar rijal. Orang laki yang berlagak seperti dandanan bersikap pakaian-pakaian perempuan. Wal mutarajjilat dan laki-laki. Ya, kalau tadi perempuan yang bersikap seperti lelaki, ya caranya, suaranya dimirip-miripin seperti laki, pakaiannya, dan sebaliknya, laki-laki yang meniru-niru perempuan. Sungguh itu dilaknat oleh Nabi kita Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditambahkan lagi, itu sudah Allah sudah abadikan peristiwa di zaman Nabi Lut. Itu. Sudah jelas Ibu ya? Iya, baik. Ya, nah, Ustaz mengenai berhias, nih, ini mungkin dialami oleh ibu-ibu. yang di sini kayaknya nggak dia. Kadang ibu-ibu tuh semua serba mismatching ya Bu ya. Kayak putih-putih semua gitu. Tas putih, celana putih, baju putih, jilbab putih. Wah semua udah putih deh gitu. Sendal putih. Apalagi? Jangan dong. Datangnya malam-malam gitu saja. Nah atau bisa dibilang mismatching gitu ya Bu ya. Ha, biar matching nih gitu. Boleh gak sih kita misalnya gini, ah supaya matching gitu, supaya enak dilihat aja gitu tanpa bermaksud ria. Kan mungkin ada yang berpakaian baju supaya dilihat gitu atau dibilang, ibu bajunya bagus udah gimana, oh iya dong ini cuma satu loh limited edition apalah gitu, jadi membanggakan diri gitu. Jadi gimana supaya kita bisa lurus niat untuk berhias sih Ustaz? Ya, kalau sebatas untuk menutup aurat dan juga ada tujuan untuk menutup aurat dan ibadah, nggak ada ingin tadi kan berarti ada kata-kata oh iya ini limited edition, nah itu udah kata-kata apa pamernya kelihatan gitu. Nah di situ yang nggak dibolehkan oleh agama, bahkan dianjurkan dalam aturan rumah tangga, makanya ya ada hak dan kewajiban di situ. Nah makanya ketika istri kerjakan, masuk rumah tangga nih secara pribadi ya, masalah berhias, apa yang suami kamu suka? Hai suami, kerjakan yang istri kamu itu suka. Ya insya Allah masing-masing tahu jawabannya secara pribadi. Yang menjalani, anak kan bicara sudah halal ya. Gitu, silakan masuk kamar pribadi Allah, suaminya senangnya begini. Berikan servis yang terbaik, ibadah itu. Hai suami, cerita dikit bukan bermaksud untuk jadi pamer. Di rumah Mbak Titi belum bisa tidur pulas seorang perempuan kalau belum dengar suara suaminya. Sudah sederhana Bu, pulang ceramah dari mana-mana malam, peluk dari belakang, bisikan telinga kanan, dia dengar, pengen dengar suara suaminya. Sederhana bisikannya. Bila kamu di sisiku, waduh, senangnya itu. Ternyata ngucap sekali waktu. Apa pesan lagi jalan ceramah tuh di salah satu kertas tulisannya, abang dan kecelilitan banyak warung pojok, awas abang keluar mata jalalotan, pulang ayo tonjok. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan dengan kesimpulan dari ibu juga ya. Dan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Titian Kolbu. Jika kita ingin merias diri, yang paling utama adalah niat kita untuk mempercantik diri kita. Kalau sebagai seorang istri adalah untuk membahagiakan ya Ustaz ya, menyenangkan hati suami dengan cara kita selalu cantik di depan suami, supaya suami ingat kemana-mana ya Bu ya. Nanti kata Ustaz tadi ada moncok-moncok. Iya. Nah Ustaz, kalau kayaknya kalau laki-laki kayaknya simpel ya Ustaz ya. Kayak Ustaz kan kayak gini baju gini kayaknya udah cakep aja gitu, enak dilihat ya Bu ya. Kayaknya kalau perempuan tuh kayaknya mesti, wah iya ribet ada tambahannya gitu Ustaz. Emang sudah seperti itu atau memang gimana? Enggak, bawaan kita saya aja? Saya lebih setuju, lebih yakin dan setuju sesuai ini juga beralasan karena apa namanya kepada argumentasi yang Allah telah sebutkan dalam Quran dan juga berdasarkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Itu tidak ada lain, berangkat dari hati dulu. Nah berangkat dari ya Pak, dari hati. Nah makanya hadirinul hadirat sekalian rahimakumullah, ya bukan berarti saya menasihat ini udah paling bersih banget, tapi paling tidak kita saling menasihati, mengingatkan. Jadi jangan apa namanya hanya mengedepankan, terobsesi dengan penampilan dandanan yang ya lipstiknya, kemudian ya segala macam kosmetik gitu, tapi berangkat dari hati yang gak bersih. Biar bagaimanapun kita dandannya apapun, walaupun tadi bahasa baca di Ustaz ya, kalau laki-laki memang ya kita akui Bapak kita laki-laki kayak bedak udah jadi ya Pak ya. Iya gitu. Tapi tolong berangkat betul-betul. Kalau bahasa Allah dalam surah As-Su'ara ayat 88-89, la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan yang hanya bisa berjumpa kembali pada Allah orang-orang yang dasari dari hati yang bersih. Apa sih? Ya coba lah berangkat kita hilangi. Mana tuh 9 macam Ini walaupun agak ya menyimpang, tapi saya rasa ini aura untuk menimbulkan ya kewibawaan karismatik. Coba kita buang itu. Mana? Yang pertama, Nabi sangat wanti-wanti sekali sifat ujub dalam hati kita. Ujub itu ya takabur tapi masih dalam hati. Ujub, takabur. Kemudian apalagi kata Kanjeng Nabi, riya, ya sifat pamer, sum'ah. Sum'ah itu yang sifatnya telinga kita pengen sekali kalau orang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Mana lagi? Hasud. Hasud itu jadi baru di hati ngelihat kepada yang dituju sebel. Seneng melihat orang yang kita tuju itu dia susah. Seneng banget ngelihat dia susah dan susah sekali ketika ngelihat dia senang. Nah, mana lagi kita kanjeng Nabi? Nah, ghibah. Kurang puas dari hasud itu, ada orang diajak ngobrol. Ghibah lah namanya. Kurang puas juga, karena yang dilihat, yang dimaksud, makin sukses hidupnya, timbullah menjadi provokator. Namimah namanya. Nah, ini kalau hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita betul-betul bisa hindarkan, hilangkan, lantas kita pakai lagi apa ajaran-ajaran agama yang namanya contoh seminimal mungkin yang maksolah, yang urgen, 5 waktu, lebih-lebih puasa, yang sholat sunnahnya, lebih-lebih sholat sunnah wudhunya, dikerjakan seperti ini, yakin. Ya, walaupun alat kosmetik yang seperti biasanya akan menimbulkan, kalau aura dari Allah, ya Allah, kadang bisa lebih-lebih memang juga dibeli kosmetik yang berkualitas. Iya. Baru itu. Begitu, Pak Jaja. Berarti dasarnya dari hati dulu ya, Ustaz, ya. Dari hati dulu. Ya benar sih, kelihatan ya, Bu. Kalau misalkan ada orang sombong juga pasti mimik mukanya juga jadi lain. Ya, bisa dibohongin ya. Iya, benar-benar. Orang bohong, suka bohong ya, Bu. Ya, takabur juga nggak bisa dibohongin. Bu, lihat wajah presenter kita, wajahnya kan udah enak aja. Ya, insya Allah luar dalamnya enak gitu. Nah, ya maksudnya hatinya dan juga ya, sikapnya begitu. Iya, baik. Nah, Ustaz, tadi ya. Kan saya sedikit menyinggung gini, kayaknya kalau laki-laki enak ya, gitu. Nah, ini baik lagi ke perempuan nih, Ustaz. Ada 3 tipe yang kita boleh berhias antara sesama muhrim atau non-muhrim, dibagi 3 itu, saya kurang ngerti, Ustaz, bisa dijelaskan. Gimana? Ada 3 kategori yang kita bisa berhias kepada suami, kepada yang bukan suami, itu kan ada batasannya, apakah sama, Ustaz, kalau misalnya kita ingin berdandan, gitu. Iya. Ya ketika terhadap suami, Ibu, ya misalkan, ya mohon maaf, bukan berbicara mengajarkan untuk porno. Memang suami kita misalkan sukanya, mah, ayah suka nih kalau mama pakainya ini, gitu. Nah itu, dan di situ keluar dari yang bukan mahram, dan di situ sama komunitas suami istri, silakan kerjakan, alam, ibadah, begitu. Itu yang mana ada si bahasa istri suami misalkan nih, pengennya suami yang ketika dia menghadapi suami ini, ya pakai tetapi juga ya misalkan bukan berbicara kotor ini, ya transparan. Seandainya itu keinginan suami kita dan di situ memang keluar daripada batas, nggak ada yang bukan mahram, silakan ibadah mana. Tuh sekarang sesama mahram dalam artian gimana, sesama perempuan gitu. Nah di situ jelas walaupun sesama perempuan, agama menganjurkan tetap harus tertutup auratnya. Yang mana? Seluruh tubuh itu. Itu. Nah, kemudian lebih-lebih keluar yang bukan mahram di situ ada juga lawan jenis. Makanya tadi Nabi menyinggung yang salah satu penduduk neraka yang mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Tertutup si anggota tubuhnya, tapi lekak-lekuk tubuhnya yang sehingga orang yang semakrom saja memandang jadi fitnah, apalagi yang lawan jenis. Nah, yang seperti itu. Ya, baik. Berarti jelas sekali ya, Bu, ya, batas mana pada kita untuk pada suami. Pasti kalau suami harus istimewa ya, Bu, ya. Gitu. Ya. Nah, baik, Ustaz. Kalau misalnya kita ingin dandan gitu ya, berhias diri supaya tadi, Ustaz bilang, supaya ada auranya gitu, terus supaya ada harisma gitu. Ada doanya nggak sih, Ustaz? Ini yeah. Pertanyaan anak kecil nih, yeah. Tapi harus di ini lagi, Bu, ya. Harus di remind lagi nih. Yeah, makanya jangan pernah kita lupakan. Ya apalagi suami sudah menyediakan fasilitas. Mama ini setiap bulan kesalonnya jadwalnya paling sedikit, jamaah Titian Kolbuma 3 kali. Misalkan tuh, udah dikasih fasilitas, ibadahnya juga betul-betul rajin. Nah, ketika yang seperti itu, jangan lupakan juga ada memang ketika, ini ajaran ketika tadi bahasanya, pertanyaan masih anak-anak SD. Oh ya, itu ajaran agama. Makanya hebatnya agama Islam itu dalam semua rangkaian sikap ada doanya. Ketika menghadapi cermin sampai Nabi mengajarkan Allahumma ahsan takhalqi. Ya Allah, engkau telah baguskan ciptaan kamu ini ya Allah. Cakep maknanya dalam doanya. Fahasin ya Allah, khuluki. Ya Allah, jangan hanya engkau baguskan hiasan pakaian. Ya, perhiasan kami saja ya Allah. Juga baguskan juga akhlak budi pekertiku. Tuh, Nabi ajarkan. Bu, ini semuanya udah hafal belum doa ini? Ini doa dulu lagi, Ustazah. Iya loh. Iya. Tuh. Jadi ada juga doa yang Nabi ajarkan. Kalau misalnya dulu ya, Ustaz, Rasulullah SAW itu sepertinya beliau itu menjadi contoh sahabat yang lain ya Ustaz ya, cara beliau berhias tadi, terus memakai parfum gitu ya, yeah. Terus cara beliau pun memakai sorban gitu, dan sampai sekarang pun juga insya Allah ada yang meneladani Ustaz. Nah yeah. Kok misalnya kita ingin, kayak misalnya kalau kita berpikir gini, kalau zaman dulu mah kayaknya wajar aja Rasulullah, tapi kalau sekarang yang lebih hakiki itu bagaimana supaya kita tetap meneladani Rasulullah, kita pisahkan dengan sekarang ini, zaman sekarang Ustaz. Ya, dalam artian yang Nabi ajarkan kepada para istri-istrinya tadi memang konteks ayatnya sudah jelas. Itu sampai Quran memerintahkan katakan ya Muhammad kepada istri dan anak-anak perempuan kamu dan juga pada istri-istri orang beriman, itu tidak ada perubahan. Tetap dalam kondisi menutup aurat. Dan apa? Bukan hanya sebatas tutup aurat, betul-betul ketika orang memandang tidak menjadi timbul gairah membicarakan dan menjadi fitnah. Dia betul sih, nutup aurat. Tapi begitu orang melihat, timbul untuk membicarakan. Nah, di sini. Yang paling tidak, maka ketika tadi bercermin, Allahumma ahsan takhalqi, ya Allah, engkau telah baguskan ciptaanku, ciptaanmu ini, ya Allah. Fahasin khuluki. Juga bercermin. Sampai Nabi SAW yang lain, siapa orang yang kenal dirinya, pasti kenal Tuhannya. Karena di situ kita bercermin, batasnya kira-kira ya. Waduh. Siapa namanya ya ceramah, pantas siap begini pakaiannya nih. Nah di situ kita bisa menilai sendiri. Begitu Pak Jajah. Baik. Ha-ha. Jangan kalau lagi ngaca, waduh jerawat lagi di sini. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, waktunya, Pak Jajah. Insya Allah kita bisa amalkan ya Bu ya. Terutama doa lagi ngaca ya. Terkadang lupa. Baik Ibu, terima kasih Bu ya sudah hadir di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak di sana, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari jam 9:30 hanya di Pikiran. Insya Allah kita ketemu besok dan tentunya kita akan membahas tema yang berbeda. Di Pikiran ini, pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.